إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas tentang rahmat Allah yang jumlahnya 100 yang sudah Allah turunkan di muka bumi sehingga manusia berkasih sayang dari manusia pertama Adam sampai manusia terakhir. Itu berapa rahmat? Satu. Dengan satu rahmat itu kita menyaksikan manusia saling berkasih sayang, bahkan bukan hanya manusia, termasuk hewan. Sehingga seekor ayam, seekor binatang mengangkat salah satu kakinya karena sayang kepada anaknya, takut anaknya terinjak. Ini baru satu rahmatullah. Bagaimana yang 99? Maka rahmat Allah yang 99 yang Allah simpan dan akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang taat di surga adalah merupakan sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang harus kita cita-citakan. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana indahnya, damainya, nikmatnya surga. Sementara kasih sayang antara suami istri, kasih sayang antara adik dan kakak, kasih sayang antara orang tua dan anak kadang membuat kita takjub. Ya, ada seorang ibu yang rela menderita demi anaknya, yang rela mati demi anaknya, dan seterusnya kita saksikan. Lalu bagaimana kasih sayang rahmat Allah yang Allah berikan kelak nanti di jannah. Maka di surga tidak ada sesuatu yang bernama cacian, makian, umpatan, kebencian, dendam, dan seterusnya. Bahkan sesuatu yang fitrah, yaitu cemburu. Cemburu kan fitrah. Fitrahnya wanita dan kewajibannya laki-laki. Cemburu wanita tabi'i fitrah, cemburunya lelaki syar'i. Kelak di surga tidak ada. Ya. Istri-istri kita tidak cemburu ketika tahu bahwa kita bersenang-senang dengan para bidadari. Ya. والقدر المشترك بين رحمة الخالق ورحمة المخلوق. Persamaan antara rahmat khalik dengan rahmatnya makhluk. Tentu pada hakikatnya tidak sama. Seperti persamaan antara tangan Allah dengan tangan kita itu sekedar nama. Ya. Persamaan antara wajah Allah dengan wajah kita itu sekedar nama. Namanya sama. Kita punya wajah, Allah punya wajah. Kita punya tangan, Allah punya tangan. Dua dan seterusnya. Sekedar nama dan bilangan. Pada hakikatnya tidak sama. Betul-betul tidak sama. Nah, rahmat Allah dengan rahmat kita tentu sama. Tentu seperti tadi ya, tidak sama. Tentu tidak sama. Beda sama sekali. antara rahmat khalik dan rahmat makhluk. Tetapi ada sifat yang musytarik, ada sifat yang sifat tersebut ada di rahmat khalik dan sifat tersebut ada di rahmat makhluk. Bahasa mudahnya ada sedikit persamaan, gitu ya. Annaha sifatun taqtadil ihsan ilal mar'u. Persamaannya adalah bahwa baik rahmat Allah atau rahmat makhluk itu mengandung arti ihsan, berbuat baik kepada al-marhum, kepada yang dirahmati. Ketika saya rahmat terhadap si A, tentu saya akan berbuat baik terhadap si A, kan gitu. Ketika kita sayang kepada si Fulan, tentu kita akan berbuat baik kepada si Fulan. Berbeda ketika kita benci kepada si Fulan, tentu kita tidak akan berbuat baik kepada si Fulan. Dan fitrah manusia seperti itu. Ah, itu. Ya, maka Allah akan berbuat baik terhadap orang yang dia cintai, yang dia rahmati. Hanya untuk Allah kan luas, bukan hanya di dunia, tapi dunia akhirat. Ya, kalau kita kan dunia saja, kalau Allah dunia akhirat. Persis seperti anak kecil yang tidak paham kalau ibunya sayang kepada dia. Dia mengatakan, kalau ibu sayang kepada saya, kenapa saya tidak diberikan motor? Gitu. Padahal ibunya tidak memberikan dia motor, justru karena saking sayang. Naik sepedanya jatuh-jatuh mulu, nabrak-nabrak mulu, gimana naik motor, kan gitu. Nah, anak kecil dia tidak paham. Dikiranya kalau keinginannya tidak diberi, berarti ibunya tidak sayang. Gitu ya. Maka jangan kita seperti anak kecil tadi. Jadi kalau kita minta ini kepada Allah tidak dikasih, minta uang banyak tidak dikasih, lalu kita berkesimpulan Allah tidak sayang kepada kita, berarti kita seperti anak kecil. Gitu ya. Kita wajib tahu bahwa Allah mempunyai hikmah, Allah mempunyai ilmu yang tidak ada pada diri kita. Dengan Allah tidak memberi kepada kita, justru berakibat baik untuk kita. Persis ketika orang-orang di zaman Orus, ketika kepingin ngiler melihat kekayaan Korun yang luar biasa, lalu Korun tenggelam di perut bumi bersama hartanya. Apa kata mereka? Untung tidak berdiri seperti Korun. Ya, yeah. Dia baru tahu, mereka baru tahu setelah Allah membuka rahasianya. Seperti hari ini, ya. Alhamdulillah dulu saya tidak ikut-ikutan korupsi. Ya, itu lihat yang pada korupsi. Dulu memang kaya raya, hebat, 20 kali lipat dari saya. Tapi alhamdulillah sekarang, ya, dia bisa melihat rahasia Allah setelah itu. Ya, setelah Allah buka. Warahmatul khaliki ghairu makhlukatin. Rahmat khalik, rahmat Allah itu bukan makhluk. Rahmat Allah itu bukan makhluk. Sama dengan tangan Allah itu bukan makhluk. Wajah Allah bukan makhluk. Firman Allah yaitu Al-Quran bukan makhluk. Karena sifat, seluruh sifat Allah itu menyatu pada diri Allah, maka bukan makhluk. Pendengaran Allah bukan makhluk. Penglihatan Allah bukan makhluk. Dan seterusnya, termasuk rahmat Allah, ini bukan makhluk. Yeah. Berarti pasti tidak sama dengan rahmat kita. Rahmat kita, rahmat manusia, makhluk bukan? Jelas, makhluk. Karena kita makhluk, maka rahmat kita juga makhluk. Yeah. Li'annaha min sifatihi. Karena rahmat Allah ini bagian dari sifat Allah. Sekali lagi, seluruh sifat Allah tidak boleh dibilang makhluk. Tangan Allah, wajah Allah, ucapan Allah, yaitu firman Allah, Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, bukan makhluk. Kalamullah. Wa rahmatul makhluki makhlukatun. Sementara rahmat makhluk, dia berarti makhluk. Rahmat manusia, makhluk. Li'annaha min sifatihi. Karena rahmat makhluk itu bagian dari sifat makhluk tersebut. Bagian dari makhluk, ya makhluk. Bagian dari khalik, ya bukan makhluk. Ya. Maka faedah segala sesuatu selain Allah berarti makhluk, ini harus lebih dirinci. Segala sesuatu selain Allah berarti makhluk. Ucapan ini pada hakikatnya benar, tetapi harus lebih dirinci. Dan jangan sampai salah memahami. Dengan salah memahami, segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Al-Quran bukan Allah. Taurat, Injil, Zabur bukan Allah. Berarti makhluk dong. Nah, keliru. Ya. Maka yang lebih tepat, segala sesuatu selain Allah dan sifat-sifat Allah adalah makhluk. Berarti Allah berikut dengan sifatnya. Karena Allah mempunyai sifat. Ratusan bahkan ribuan sifat Allah yang Allah terangkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang Allah tidak terangkan. Itu dari nama-nama saja. Ada nama-nama Allah yang tidak Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita semua juga tidak tahu, Rasul saja tidak tahu, apalagi kita. Bagaimana yang 99 itu yang diajarkan oleh Allah kepada beliau? Yang Allah tidak ajarkan masih banyak. Ya, dan itulah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah dengan nama-nama yang telah Allah ajarkan kepada beliau dan dengan nama-nama yang Allah belum ajarkan kepada beliau. Kemudian فصفات الخالق لم لا يمكن أن تنفصل عنه إلى مخلوق. صفات خالق صفات الله tidak mungkin menyatu dengan makhluk. Tidak mungkin sifat khalik itu ada pada makhluk secara keseluruhan. Kecuali jika sekedar nama. Apakah Allah murka? Iya, sama, kita juga pernah murka. Apakah Allah mencintai? Iya, sama, kita juga mencintai. Apakah Allah mendengar, melihat? Sama, kita juga mendengar, melihat. Kan begitu, sekedar nama. Adapun pada hakikatnya, tentu penglihatan dan pendengaran kita pasti tidak sama dengan penglihatan dan pendengaran Allah. Sama dengan wajah kita tidak sama dengan wajah Allah. Tangan kita tidak sama dengan tangan Allah. Dan seterusnya. Tidak ada yang sama sedikit pun. Dulu pernah kita bahas tentang perbedaan dan persamaan makanan-makanan dunia dengan makanan-makanan surga. Ya, ada persamaannya? Ada. Apa? Iya, nama. Hanya sekedar nama, hanya sekedar nama, ya, madu madu, komer komer, susu susu, sungai sungai, wanita wanita, bidadari, ya, hanya namanya saja yang sama. Adapun rasanya, aromanya, warnanya, lezatnya tidak sama. Padahal dunia ini makhluk, surga apa? Surga makhluk, padahal sama-sama makhluk. Dunia ini makhluk, surga makhluk, sama-sama makhluk. Tetapi tidak ada yang sama pada hakikatnya, hanya nama. Maka apalagi Allah. Apalagi Allah yang jelas-jelas bukan makhluk. Maka sekali lagi, tidak mungkin sama antara wajah kita dengan wajah Allah, antara tangan kita dengan tangan Allah, antara pendengaran penglihatan kita dengan penglihatan pendengaran Allah, dan seterusnya. لأننا لو قلنا بذلك لقلنا بخلول صفات الخالق بالمخلوق. Kalau kita mengatakan bahwa rahmat Allah dengan rahmat manusia itu menyatu, sifat Allah yang maha, yang rahmat itu dengan sifat manusia yang rahmat, sifat Allah yang rahim dengan sifat manusia yang rahim itu menyatu, berarti kita telah mengatakan hulul, akidah hulul. Antum masih ingat akidahnya siapa? Akidah hulul, akidahnya Ibnu Arabi, akidahnya Tabi'i Jenar, akidahnya orang-orang yang berfaham Wihdatul Wujud, akidahnya orang-orang yang menyatakan bahwa Allah bisa menyatu dengan hamba, hamba bisa menyatu dengan Allah. Ini akidah yang sangat batil, sangat sesat, bahkan lebih sesat dari kesesatan Allah. Akidah hulul ini lebih sesat dari kesesatan Nasrani. Ya, karena apa? Karena Nasrani hanya meyakini satu manusia yang bisa menyatu pada diri Allah. Siapa? Nabi Isa, Yesus. Ya, hanya satu. Yang lainnya tidak bisa. Nah, akidah hulul ini lebih sesat dari Nasrani. Karena menurut mereka semua manusia bisa menyatu dengan Allah. Dalam keadaan tertentu seorang manusia bisa menyatu dengan hambanya. Maka Ibnu Arabi mengatakan Allahu ana Allah. Allah adalah aku adalah Allah. Dan banyak perekat-perekat sufi ya mengatakan seperti itu. Akulah Allah. Allah adalah aku. Kufur. Wa hadha amrun la yumkin. Ini sesuatu yang sangat tidak mungkin. Tidak mungkin menyatu antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Li'anna sifatil khaliq yattasifu biha wahdahu. Wa sifatil makhluk yattasifu biha wahdahu. Sifat khaliq berdiri sendiri, sifat makhluk berdiri sendiri. Tidak mungkin menyatu antara sifat khaliq dengan sifat makhluk. Lakin sifat al-khaliq laha atharun tazharu fil makhluk. Akan tetapi sifat-sifat makhluk, sifat-sifat khaliq, sifat-sifat Allah ada asar, ada bekas yang nampak pada diri makhluk. Sifat-sifat khaliq, sifat-sifat Allah ada bekasnya, ada akarnya pada diri makhluk. وهذه الآثار هي الرحمة التي نتراحم بها. Mana akarnya, mana bekasnya? Yaitu kita saling berkasih sayang. Kita saling berkasih sayang antara suami dengan istrinya, antara orang tua dengan anaknya, antara abang dengan adiknya, antara sahabat dengan sahabatnya. Ini kita berkasih sayang sebagai apa? Sebagai akar dari kasih sayang. Bukan berarti bahwa ada persamaan antara rahmat Allah dengan rahmat kita menyatu, yaitu keliru. Wa qawluhu bil mu'minina ra'ufur rahim. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'uf rahim terhadap orang-orang mukmin. Padahal ar-ra'uf Ar-Rahim ini salah satu apa? Asmaul Husna. Salah satu nama atau sifat Allah. Tapi di sini disematkan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Rauf, yang Rahim ini bukan Allah. Dalam ayat ini yang Rauf, yang Rahim bukan Allah, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada persamaan antara sifat Allah dengan sifat manusia, yaitu nama. Nama. Namanya. Dan tidak memakai alif lam. Ya, tidak ar-rahuf, tidak ar-rauf, tidak ar-rahim. Kalau nama Allah ar-rauf, ar-rahim. Gitu. maka orang mempunyai sifat ra'uf, rahim, basir, sami, mungkin. Mungkin. Ya. Tidak memakai lafaz ar-ra'uf, ar-rahim, as-sami, al-basir. Gitu. Yang tidak mungkin adalah rahman. Ini yang tidak mungkin. Maka Nabi mempunyai sifat ra'uf, jelas ada. Nabi mempunyai sifat rahim, jelas. Walaupun ar-ra'uf, ar-rahim itu adalah Allah. Tetapi Nabi atau siapapun mempunyai sifat rahman, tidak ada. Ar-Rahman, baik nama atau sifat, khusus untuk Allah. Ya. Maka Ar-Rahman biasanya disebut yang pertama setelah Allah. Yang pertama Allah. Ya. Kan Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Salam, Al-Muhaimin dan seterusnya kan sama saja. Dia-dia juga. Ya, Rabb kita, Ilah kita. Ilah kita ini siapa? Allah atau Ar-Rahman atau Ar-Rahim dan seterusnya. Tetapi nama-nama tersebut tidak sama. Nama-nama tersebut tidak sama. Yang tertinggi nama apa? Ya, 99 nama Allah itu yang tertinggi. Iya, Allah. Baru Ar-Rahman, baru yang lain. Maka para ulama mengatakan lafaz Allah bisa mewakili lafaz lain. Ya. Tapi lafaz Allah tidak bisa diwakili oleh lafaz lain. Ya. Apa maksudnya? Jika dikatakan bahwa Allah itu Ar-Rahman, ya, maka boleh diganti Ar-Rahmannya dicoret diganti Allah, boleh. Gitu ya. Jika la ada lafaz Ar-Rahim, maka Ar-Rahim itu dicoret diganti Allah. Ya. Tetapi jika ada lafaz Allah, Allah dicoret diganti Ar-Rahman, tidak boleh. Ada lafaz Allah, Allah diganti dengan Ar-Rahim, tidak boleh. Itu maksud ucapan para imam bahwa lafaz Allah bisa mengganti lafaz lain, lafaz lain tidak mengganti, tidak bisa mengganti lafaz Allah. Yeah. Ai inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghairi al-mu'minina laysa ra'ufan wala rahima. Ini yang sudah kita singgung sedikit pekan lalu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ra'uf, tidak rahim, tidak belas kasih, tidak berkasih sayang, tidak santun terhadap ghairil mukminin, terhadap orang-orang yang tidak beriman. Karena disebutkan itu bil mukminina raufur rahim. Dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rauf rahim, penyayang, pengasih, penyantun hanya kepada orang-orang mukmin. Apalagi dengan susunan bahasanya yang dibalik. Yang dibalik. Kan susunan yang wajar kan raufun rahimun bil mukminin. Itu susunan yang wajar. Beliau pengasih, beliau penyayang berhadap orang-orang mukmin. Ini dibalik. Bil mukminin didahulukan. Bil mukminin raufun rahimun. Terhadap orang-orang yang beriman, dia rauf, dia rahim. Berarti ini yufidul hafaq, mengandung makna pembatasan. Artinya beliau berkasih sayang hanya kepada sesama muslim. Mukmin apa muslim? Muslim apa mukmin? Nah, ini sama dengan Al-Qur'an apa sunnah? Sunnah apa Al-Qur'an? Gitu. Apa maksudnya? Ya, kita bagusan berpegang pada Al-Qur'an apa berpegang pada sunnah? Ya itu ya. Kalau disebut satu saja mencakup dua-duanya. Maka ketika disebut si fulan muslim, otomatis mukmin. Si fulan mukmin, otomatis muslim. Mencakup dua-duanya. Kecuali jika disebut dua-duanya. Ya, mukmin apa muslim dia? Harus dijawab. Ya, Al-Qur'an apa sunnah? Ini di Al-Qur'an apa di sunnah? Ah, tentu jawab salah satu. Al-Qur'an beda, sunnah beda. Tapi disebut satu saja mencakup dua-duanya. Bal huwa syadidun 'alaihim. Bahkan beliau syadid, keras, tegas terhadap mereka, orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, non-mu'min. Mana dalil? Kan pakai dalil. Kan dalil yang sampai telinga kita, beliau sangat sayang walaupun terhadap orang-orang Yahudi. Ya. Cerita-cerita yang beredar yang sampai ke telinga kita, yang disampaikan oleh para khutbah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkasih sayang, tidak pilih-pilih. Maka Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, ini beliau berkasih sayang. Kan begitu. Nah, kita timbang dengan dalil yang sahih, sharih, bahkan mutawatir, bahkan dibaca oleh seluruh kaum muslimin di muka bumi ini. Ya. Apa di akhir surat Al-Fatihah? Muhammad Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Rasulullah, والذين معه, dan orang-orang yang bersama beliau. Siapa yang bersama beliau? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal, para sahabat. Ridwanu alaihim jami'an. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, bagaimana keadaan mereka, sifat mereka, dan ini disaksikan oleh Allah. Asyidda'u 'alal kuffar. Mereka syadid, tegas, keras terhadap orang-orang kafir. Maka batal ucapan para khutbah, ucapan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkasih sayang terhadap orang-orang kafir, sama seperti Nabi berkasih sayang terhadap sesama muslim, batal dengan ayat ini. Kita tidak mungkin ragu dengan ayat ini. Dia, oh maksudnya tegas di situ, ya tegas dalam kebenaran. Artinya terhadap orang muslim pun juga tegas dalam kebenaran. Tertolak dengan kalimat berikutnya. Kalimat berikutnya apa? Ruhama'u bainahum. Mereka ruhama' rahim, berkasih sayang sesama mereka, sesama kaum muslimin. Berarti betul-betul asyidda', tegas, keras, ini betul-betul tegas, keras, bukan kasih sayang. Karena ini kan sebaliknya. Kalau terhadap sesama muslim rahim, kalau terhadap orang-orang kafir syadid. Berarti sebaliknya. Kan kita tidak meragukan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkasih sayang dengan para sahabatnya. Saling berkasih sayang. Berarti terhadap Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang kafir sebaliknya. Ya. Kalau beliau berkasih sayang pada orang-orang kafir, mana mungkin ada perang? Mana mungkin ada perang? Dan beliau yang menganjurkan kaum muslimin untuk berperang. Oh, itu kan Nabi perangkan kepepet karena diserang. Nah, kan gitu. Orang-orang pegiat persatuan, perdamaian, kebangsaan mengatakan seperti itu. Orang-orang yang berhayal ingin menyatukan agama-agama, jangan sampai ada perang antara muslim, Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu. Mereka mengatakan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang karena terpaksa diserang. Ya. Betul? Ini jauh dari, bahkan sangat jauh dari kebenaran. Ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang karena diserang, tentu perangnya di mana? Iya, pasti di rumah beliau, di kota beliau, di negeri beliau, Madinah. Ya. Tapi kita lihat dalam sejarah dan semua orang tahu, peperangan di dalam kota Madinah hanya satu. Itu pun enggak jadi berperang karena Abu Sufyan putus asa kemudian pulang ke Mekah. Karena ada Paris itu. Maka selebihnya Badar, Uhud, Mukhtar, Tabuk, Yarmuk dan seterusnya semuanya di luar kota Madinah. Berarti Nabi menyerah. Berarti Nabi menyerah. Ya. Bagaimana dikatakan beliau berkasih sayang kalau menyerang? Mana ada orang menyerang orang yang disayangi? Membunuh, membantai orang yang disayangi, mana ada? Ya. Maka hilangkan, coret kalimat yang menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkasih sayang terhadap orang-orang kafir. Beritahukan kepada semua orang, terutama kaum muslimin. Agar apa? Agar kaum muslimin saling berkasih sayang hanya dengan sesama mereka. Jangan berkasih sayang dengan non muslim. Dan begitu banyak dalil-dalilnya. Ya. Fa in tawallaw, jika mereka berpaling, ay a'radu ma'a hadzal bayan al-wadih bi wasfir Rasul sallallahu alaihi wasallam, maksudnya mereka berpaling menolak keterangan yang tegas ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat rauf rahim, azizun bil mu'minin dan seterusnya. Ya, ini agak aneh, ya. Agak aneh kalimatnya karena ini iltifat atau intikal, ini berbeda. Ini salah satu uslub gaya bahasa dalam Al-Qur'an yang cukup mengagetkan para penyair ahli lugah, ahli bahasa Arab. Ya. Ini salah satu yang menakjubkan pada Al-Qur'an itu salah satunya ini. Ya. Ketika berbicara dengan kitab kalian, ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ini kan Allah sedang berbicara dengan kalian. Ya. Tapi tiba-tiba fa in tawallau, jika mereka berpaling. Mestinya fa in tawallaitu, kan gitu. Fa in tawallaitu, jika kalian berpaling, kan gitu. Ini tidak. Fa in tawallau, jika mereka berpaling. Maka beliau mengatakan hadza iltifat. Ini iltifat. Pindah. Ya. Pindah berbalik. Yang tadinya muqatab jadi ghaib. Yang tadinya kalimat langsung jadi mereka. Ya, tadinya kalian jadi mereka. Minal khitab ila al-ghaib. لأن التولي مع هذا البيان مقروه ولهذا لم يخاطبوا به فلم يقل فإن توليت. Model seperti ini itu makruhun. Makruhun itu bukan makruh seperti yang selama ini kita pahami. Tidak wajar, tidak biasanya. Ya. Karena tidak mengatakan fa in tawalli. Intiqal. Wal balagiyuna yusammunaha iltifatan. Para balagiyun, ahli balago, ahli lugo, ahli keindahan bahasa, menamakan gaya bahasa seperti ini sebagai iltifat. Biasa kan? Dalam bahasa itu kan ada keindahan bahasa, masing-masing mempunyai gaya bahasa. Ya. Yes. Kita kan ada bahasa yang ini itu macam-macam gaya bahasanya. Nah, itu sebagai keindahan bahasa. Nah, dalam bahasa Arab ahli balaghah menamakan ini sebagai iltifat. Atau beliau lebih menyukai intiqal. Istilah intiqal. Walau kila innahu intiqal lakana ahsan. Kalau disebut intiqal maka itu lebih baik. Maksudnya sama, iltifat atau intiqal. Berani. Ini tidak ada dalam kaidah bahasa kita. Gaya bahasa seperti ini tidak ada. Maka ini salah satu yang menunjang pemahaman kita terhadap Al-Quran, terhadap Al-Hadis, memahami sesuai dengan kaidah bahasa. Banyak terjadi kesalahpahaman terhadap Al-Quran, terhadap Hadis, itu ketika Islam mulai dipeluk oleh orang-orang Ajam, oleh orang-orang non-Arab, sehingga mereka memahami Al-Quran, memahami Hadis dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Perancis, dengan bahasa Jepang dan seterusnya. Ini yang menyebabkan mereka tidak paham dengan Al-Quran, karena susunan usulnya, siaknya, gaya bahasanya tentu berbeda. Maka dari sini terjemahan tidak bisa mewakili. Mentang-mentang kitab sudah diterjemahkan, berarti kita pasti paham. Ini ucapan yang sangat keliru. Iya, mentang-mentang sebuah kitab ini sudah diterjemahkan dengan baik dan benar dalam bahasa Indonesia, pasti kita paham. Ini keliru. Yang sangat mudah Al-Quran. Apakah ketika kita baca Al-Quran dalam bahasa Indonesia pasti kita paham semua? Tidak. Ya. Ada kitab kedokteran bahasa Inggris, kemudian terjemahkan bahasa Indonesia, lalu kita baca, apakah pasti paham? Tidak. Ya. Maka jangan terlalu berpegang pada terjemahan. Terjemahan boleh sekedar membantu, sifatnya membantu. Maka banyak di antara kitab-kitab ulama yang lebih baik jangan diterjemahkan. Jangan diterjemahkan. Dengan diterjemahkan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Manfaat tentu ada, mudharat lebih besar. Ya. Ada kitab-kitab yang sulit, apalagi kitab-kitab yang gaya bahasanya sulit, seperti kitab-kitab Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Ya, terkenal beliau ketika menulis dengan bahasa yang sulit. Ya. Kitab-kitab Syahri Hasan dengan bahasa yang sulit, yang tinggi. Ini perlu dirosah selanjutnya. Tidak cukup sekedar terjemahan. Ya. Contoh yang jelas Al-Quran. Tidak cukup Al-Quran itu terjemahkan, kita baca lalu kita paham, berilmu. Tidak. Yang ada malah itu tadi tidak paham dan sesat. Antum barangkali pernah dengar ada satu kelompok pengajian yang pesertanya itu dibatasi, ya, 8 orang, 10 orang, sembunyi-sembunyi di rumah-rumah kontrakan, di dalam ngaji, di luar nyetel dangdut, ya, zaman-zaman tahun 90-an, 80-an, ya, ramai itu. Sekarang mungkin masih ada, ya, cuman mereka agak berani sekarang. Apa modalnya? Al-Quran terjemah. Al-Quran terjemah. Ya. Dengan modal Al-Quran terjemah itu, mereka apa? Mengkafir-kafirkan Presiden Indonesia. Ya, mengkafir-kafirkan Indonesia ini secara keseluruhan. Padahal yang dia pakai untuk mengkafir-kafirkan modalnya Al-Quran terjemah terbitan mana? Terbitan Indonesia, depan milik Indonesia. Ini ajib. Ya, mereka tidak punya modal sendiri. Ya, malu mestinya. Ya. Kalau mereka tanpa terjemah depan, mereka artikan sendiri, ya lumayan gagah lah. Ya, ada modal. Ini pakai modal dari negara Republik Indonesia untuk mengkafirkan penguasa Republik Indonesia, dari mulai presidennya, ketua MPR-nya, DPR-nya, dan seterusnya, dan seterusnya. Manhaj takfiri. NII. Walillahilham, banyak dari mereka yang bertaubat, ya, mengikuti manhaj yang hak ini, manhaj salat, ya. Saya yakin di antara antum ada, ya, mantannya, ya, di mana-mana, di mana-mana. Atau ada yang masih aktif, ya. Fakul hasbi Allah, maka cukup Allah bagiku. Cukup, katakan kepada mereka, cukup Allah bagiku. Al-khitabu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Khitab ini, pembicaraan ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai kul dzalika mu'tamidan 'ala Allah. Yang dimaksud, katakan. Katakan hasbi Allah, cukup Allah bagiku, mu'tamidan 'ala Allah, dengan menyerahkan diri kepada Allah, i'timad kepada Allah. Mutawakkilan 'alaihi, bertawakal kepada Allah. Ucapkan hasbi Allah dengan niat bertawakal kepada Allah, muhtasiman bihi, berpegang teguh kepada Allah, muhtasiman, mutawakkilan, mu'tamidan, semakna menyerahkan diri, bersandar dan sesungguhnya. Wa irtibatul jawabi bi syarti wadi ay fa in a'radu fala yuhimmannaka i'raduhum. Yang dimaksud bahwa, wahai Muhammad, jika mereka berpaling, maka jangan menyebabkan engkau sedih. Dengan berpalingnya mereka dari engkau, tidak percaya kepada engkau, jangan engkau bersedih. Allah Rabbul Alamin menghibur beliau. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang isinya menghibur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersedih dan sangat sedih, ditolak oleh kaumnya, ditentang dakwahnya. Ya, banyak sekali. Bahwa yang ditentang oleh engkau, bahwa yang ditentang oleh kaummu, bukan hanya engkau, seluruh para nabi dan rasul ditentang oleh kaumnya. Balkul bilsanika wa qalbik. Tapi katakan dengan lisanmu dan dengan hatimu, hasbi Allah, cukup Allah bagiku. Wa hasbi khabarun muqaddam. Hasbi di sini khabar yang muqaddam, yang didahulukan. Khabar mestinya belakangan, ini dikedepankan. Wa lafdul jalalah. Lafdul jalalah, lafdul jalalah apa? Lafzul Jalalah itu Allah, ya, Allah itu disebut Lafzul Jalalah. Walafzul Jalalah mubtada'un mu'akhar, mubtada' yang diakhirkan. Berarti susunan ini terbalik, ya. Susunan yang normal, Allahu hasbi, Allah cukup bagiku. Dibalik, hasbi Allah, ya, cukup bagiku Allah. Sama dengan yang sering kita bahas, bahwa sesuatu yang dibalik yufidul haqqa, mengandung makna pembatasan. Artinya, aku tidak akan berserah diri kecuali kepada Allah. Bagiku yang hanya cukup bagiku hanya Allah. Yang cukup bagiku hanya Allah, tidak ada yang lain. Kalau yang lain belum cukup, maka jika di belakangku jenderal belum cukup, di belakangku menteri belum cukup, di belakangku raja belum cukup, tapi yang di belakangku Allah, Allah membelaku, cukup. Itu yang dimaksud, ya. Apa? I'timad, tawakal, bukan usaha. Kalau usaha ya silakan. Kalau memang halal mendekati seorang menteri, boleh. Karena kebetulan menteri itu teman lama kita misalnya, kita minta bantuan dia untuk urusan kita dan itu halal, tidak ada suap dan seterusnya, silakan. Ini sebagai wasilah, sebagai usaha. Ya, adapun di hati kita tetap yakin, tidak mungkin bantuan menteri itu berguna bagi saya kalau Allah tidak mengizinkan. Gitu. Kalau Allah tidak bela saya, usaha tetap usaha. Maka jangan sampai kita yakin dengan seyakin-yakinnya karena sudah didukung oleh menteri maka pasti beres semuanya, lalu kita lupa Allah, lupa berdoa, lupa merengek kepada Allah. Itu yang keliru. Ya. Usaha tetap. La ilaha illa huwa. Tidak ada ilah kecuali dia. Aila ma'buda haqqa hakikin bil ibadah siwallahi azza wa ta'ala. Jadi maksud adalah tidak ada sembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Ini makna yang hak dari la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Berbeda dengan penafsiran orang-orang tarekat sufiyah. Apa mereka memaknai la ilaha illallah? La maujuda bihaqqin illallah. Ini pengertian tarekat-tarekat sufiyah terhadap makna la ilaha illallah. La maujuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang maujud, tidak ada yang nampak di muka bumi ini kecuali Allah. Ini tafsiran batil dari tarekat-tarekat sufiyah. Jadi menurut mereka tidak ada yang nampak di muka bumi ini kecuali Allah. Ketika melihat ketinggian langit itulah ketinggian Allah. Ketika melihat besarnya gunung itu besarnya Allah. Dan terus semuanya ini perwujudan dari Allah. La maujuda bihaqqin illallah. Maka mereka mempunyai istilah menenggelamkan diri. Menenggelamkan diri dalam kekuasaan Allah. Yang ujung-ujungnya tadi puluh bersatunya seorang hamba dengan Allah. Ini diawali dengan tafsiran yang keliru tentang la ilaha illallah. Sekali lagi, tafsiran yang hak hanya satu, yaitu la ma'budah bihaqqin haqqa hakikin. Tidak ada yang berhak disembah, diibadai kecuali Allah. Sama-sama? Tidak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puisi-puisi dalam bahasa kita sekedar gaya-gaya, ya. bagus-bagusan ucapan saja. Berbeda dengan bahasa Arab, ada maksudnya. Ketika tawakkaltu alaihi, itu artinya aku bertawakal kepada dia. Tapi alaihi tawakkaltu, hanya kepada dia aku bertawakal, tidak kepada yang lain. Beda kan? Padahal cuma dibalik. Dan orang Arab semua tahu tentang hal ini, gaya bahasa seperti ini. Inilah kekayaan bahasa Arab yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa lain, termasuk bahasa kita. Wattawakul huwa al-i'timadu 'ala Allah. Yang dimaksud dengan tawakal adalah menyerahkan diri kepada Allah. Dalam hal apa? Fi jalbil manafi wa daf'il mudhar. Dalam hal mencari manfaat dan menghindarkan diri dari mudhar. Ketika mencari uang, mencari rezeki, mencari jodoh, mencari kesembuhan, ini mencari manfaat, pasrah kepada Allah, i'timad kepada Allah, yakin bahwa Allah yang membuat kita berhasil atau tidak. Begitu juga fi daf'il mudhar. Ketika kita ingin menyelamatkan diri dari bencana, dari musibah, dari penyakit menular yang sedang mewabah di daerah kita, semua harus didasarkan i'timad kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Ma'asikoti bihi, bersamaan dengan itu kita sikoh, kita percaya, kita yakin dengan Allah. Maka tidak ada tawakal tanpa keyakinan. Orang yang bertawakal berarti dia yakin dengan pertolongan Allah, dia yakin dengan janji Allah, dia yakin bahwa Allah akan menolong kita. Tanpa keyakinan, tanpa ketikohan, tidak mungkin kita bisa bertawakal. Cukup sampai di situ? Tidak. Satu lagi. Wa fi'lil asbab an-nafi'ah. Melakukan sebab-sebab. Maka tanpa melakukan sebab, bukan bertawakal. Harus ada sebab-sebab yang harus dijalani. Ingin punya anak, ya tentu ada jalannya, nikah. Ingin dapat uang banyak, ada jalannya, berdagang, bekerja, dan seterusnya. Ingin panenannya bagus, ya ada jalannya, dikasih pupuk, dipelihara, dan semuanya ada jalannya. Walikulli syai'in asbab. Segala sesuatu itu ada sebab. Semuanya ada sebab. Alaihi tawakkaltu ma'a qawlihi la ilaha illallah. Lafaz alaihi tawakkaltu, hanya kepada dia, hanya kepada Allah aku bertawakal. Kemudian diikuti lafaz la ilaha illa huwa. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali dia. Ini menggabungkan dua tauhid. Fiha jam'un baina tauhid. Di antara dua tauhid. Apa? Ya, rububiyah dan ubudiyah. Rububiyah dan ubudiyah. Ubudiyah atau disebut juga uluhiyah. Uluhiyah, ubudiyah sama. Tauhid dalam arti penyembahan, menyembah Allah. Menyembah termasuk di dalamnya membesarkan, memohon ampun, berharap, cinta, dan seterusnya. Dari mana ke mana? Dari bawah ke atas. Kalau rububiyah, dari atas ke bawah, dari Allah kepada hambanya. Nah, tawakal, ya, tawakal dan la ilaha illallah ini menggabungkan. Ya. Tawakal kepada Allah berarti Allah yang mengatur kita, ya. Kan yang mengatur kita Allah. Ya, itulah bentuk keyakinan tawakal kita kepada Allah. Allah yang mengatur, berarti rububiyah. La ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, jelas ini uluhiyah. والله تعالى يجمع بين هذين الأمرين كثيرا. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengumpulkan antara dua tauhid dalam beberapa ayat. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dua tauhid sekaligus. Yang pertama, tauhid uluhiyah, hanya kepada-Mu ya Allah kami menyembah. Yang kedua, hanya kepada-Mu ya Allah kami mohon pertolongan. Kan pertolongan Allah. Berarti perbuatan siapa? Perbuatan Allah menolong, mencipta, memelihara, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki. Itu perbuatan Allah, berarti rububiyah. Iyyaka na'budu, hanya kepada-Mu kami menyembah. Berarti dari bawah ke atas menyembah. Ini ubudiyah atau uluhiyah. Dua tauhid dikumpulkan dalam satu ayat. Yang lain misalnya dalam surat Hud, fa'budhu wa tawakkal 'alaihi. Sembahlah Dia dan bertawakallah kepada Dia. Sembahlah, jelas ini uluhiyah. Bertawakallah kepada Dia. Ketika kita bertawakal seperti tadi, Allah mengatur kita, maka kita pasrah kepada Allah. Maka ini pun mengandung dua tauhid, yaitu uluhiyah dan rububiyah. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Silakan. Apakah apa yang telah Rasul lakukan kepada kafir zimmi itu juga bukan kasih sayang seperti hak bertetangga misalnya? Bukan. Bukan. Sebab kalau dikatakan bahwa Rasul berkasih sayang, ya batal ayat tadi. Ya, batal ayat tadi. Asyidda'u al-kufaru hama'u bainahum kufaruhum. Maka syidda'nya Nabi terhadap kafir harbi, terhadap kafir zimmi, sama. Sama. Sama-sama syiddah, bentuknya lain. Syiddahnya Nabi, syadidnya Nabi terhadap kafir harbi, dibunuh-bunuhin karena memang perang. Syadidnya Nabi terhadap kafir zimmi, tidak boleh dibunuh-bunuhin. Jangan membunuh, menyakiti tidak boleh. Dalam rangka beliau berkasih sayang kepada kafir zimmi, tidak. Sekali lagi, tidak. Yes. Buktinya apa? Dibatasi hak-hak kafir zimmi. Apakah kafir zimmi sama dengan kaum muslimin? Jelas tidak sama. Ya. Kita disuruh menengok jika seorang muslim sakit. Kafir zimmi sakit? Enggak. Enggak ada sunahnya. Ya. Jika mati kita datangi. Jika seorang muslim mati, jika yang mati kafir zimmi, enggak ada sunahnya. Enggak ada sunahnya. Bahkan paman beliau sendiri, Abu Thalib. Abu Thalib, paman beliau kafir, mati, beliau tidak datang. Bagaimana? Beliau berkasih sayang kepada orang kafir zimmi, mati tidak datang Nabi. Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menguburkan jenazah mayat bapaknya Abu Thalib. Ya, ketika Nabi dilapori, ya Rasulullah, ammu qaddal qad mata. Wahai Rasulullah, pamanmu yang sesat itu, dol sesat, apa ya, telah mati. Ya, kata Ali. Apanya Ali, Abu Thalib? Bapak, pamanmu yang sesat itu ya Rasul telah mati. Kata Nabi, kuburkan. Nabi tidak datang. Ini difahami oleh Umar bin Khattab dengan pemahaman yang lebih syadid lagi. Salah satu fatwa beliau, jangan menjual tanah kepada non-muslim. Zimmi tentunya. Harbi tidak ada. Tidak ada kafir harbi di Madinah. Apalagi peninggal Nabi, tidak ada. Tidak ada. Ya. Sampai menjual tanah tidak boleh. Ya. Ini fatwa Umar yang tentu berkaitan dengan beliau sebagai pemimpin. Artinya tidak mutlak hari ini menjual tanah kepada orang kafir pasti haram, tidak. Ini berhubungan dengan fatwa beliau sebagai pemimpin. Jika pemimpin kita, presiden kita yang muslim, pemimpin kita yang muslim melarang itu, maka wajib kita taati. Kita tidak boleh melarang, kita tidak boleh menjual tanah kepada non-muslim. Takut nanti dijadikan gereja misalnya, tempat ibadah mereka misalnya. Ya. Tidak ada kasih sayang terhadap kafir. Apabila kita telah berusaha melakukan sebab-sebab dan berdoa tetapi belum mendapatkan kesembuhan, apakah itu berarti tawakal kita kepada Allah belum sempurna? Iya, kita tidak berhak menilai, hanya Allah yang tahu dan yang berhak menilai. Yang jelas kita tidak boleh putus asa dan harus terus bertawakal. Karena ada kalanya Allah menguji. Ya, sebagaimana ujian Allah pada Nabi Ayyub sakit bertahun-tahun. Ujian ya. Apa berarti Nabi Ayyub kurang tawakal, banyak dosa dan seterusnya? Tidak, ada ujian. Dan tidak tertutup kemungkinan kita diuji oleh Allah dengan penyakit yang tidak kunjung sembuh, dengan musibah yang cukup lama, sebagaimana yang Allah timpakan kepada para nabi dan rasul. Adanya ujian yang Allah timpakan kepada kita tidak otomatis itu bukti kesalahan kita, tidak. Kebenaran dan kesalahan terus kita ukur dengan dalil qaulullah wa qaul rasul. Bukan diukur dengan keadaan kita, keadaan manusia, tidak. Islam menghakimi kepemilikan berdasarkan nama. Jika pada suatu keluarga seluruh barang-barangnya tertulis atas nama istri dan istri meninggal lebih dulu, maka bagaimana warisnya? Iya, berarti harta tersebut harta mayat, harta istri kan, maka diwarisi oleh anak-anaknya dan suaminya dan ayahnya dan ibunya. Ayahnya si mayat, ibunya si mayat, anaknya si mayat dan suami si mayat. Kalau rumah itu misalnya atas nama istrinya. Kalau rumah itu atas nama suami, ya bukan harta waris karena suaminya masih hidup. Dan betul bahwa rumah ini milik siapa, mobil ini milik siapa, motor ini milik siapa, lihat atas nama siapa. Ya. Maka dalam hal ini Islam melihat apa yang tertulis. Maka tidak boleh ada ucapan ini atas nama kamu ya, tapi sebetulnya milik saya ya, nggak bisa. Atas nama istri ya milik istri, atas nama suami ya milik suami. Apakah ada rukun-rukun tawakal atau doa-doa khusus? Rukunnya seperti tadi. Sikoh kepada Allah, yakin kepada Allah bahwa Allah pasti akan menolong kita, membela kita kalau kita berada dalam kebenaran, dan pasti Allah akan menunaikan janjinya. Kan banyak janji Allah. Ya, jika engkau betul-betul bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, min haitsu la yahtasib. Ini kan janji Allah. Kita harus yakin dengan janji. Maka jika kita betul-betul bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka pasti kita akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yakin, yakin, jangan ragu-ragu, yakin. Dan Allah akan menguji keyakinan kita. Dan ujian keyakinan ini tidak bisa sehari, dua hari, sebulan, dua bulan. Terserah Allah mau berapa lama Allah menguji kita. Yakin, terus yakin terus kita. Selama berbulan-bulan, bertahun-tahun kita yakin bahwa Allah akan memberikan sesuatu. Allah akan memberikan rezeki dan seterusnya. Sambil kita terus berusaha yang halal. Nah, itu yang pertama, yakin. Yang kedua, tadi, ma'afalil asbab, dengan menjalankan sebab-sebab. Tentang sebab, antum lebih tahu. Ini urusan dunia. Menjalankan asbab sesuai dengan sunnatullah. Tidak boleh melanggar sunnatullah. Maka jika antum selama ini enggak pernah suka dengan yang namanya masak, ya, enggak suka masak, enggak bisa masak, ya, tawakal saja kepada Allah, buka warteg, ya, padahal enggak bisa masak, ya, buka restoran dan masak sendiri, tawakal. Ini berarti tidak mengikuti sunnatullah. Harus ikuti sunnatullah di bidangnya masing-masing. Kalau baca Al-Quran lebih baik membaca bahasa Arabnya saja atau boleh juga membaca terjemahannya? Dua-duanya boleh, kalau pertanyaannya boleh. Dua-duanya tentu boleh. Baik yang lebih bagus yang mana? Tentu Arabnya. Ya, yeah. Tentu Arabnya, dan Arabnya itu yang Al-Quran. Ya, yeah. Yang Al-Quran itulah yang Arabnya. Maka dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Al-Quran bukan? Bukan, bukan Al-Quran. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, ini bukan Al-Quran. Yang Al-Quran adalah yang Arabnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, dan seterusnya. Maka membaca Al-Fatihah dengan bahasa Indonesia ketika sholat sah apa tidak? Ya tentu tidak sah. Berarti dia tidak membaca Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu kalamullah, kalimat yang keluar dari diri Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Mana ada Allah mengatakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih? Berarti itu bukan Al-Quran, ya. Dan yang satu huruf 10 kebaikan itu yang Bismillahirrahmanirrahimnya, bukan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, bukan. Ya. Itu yang terbaik Al-Quran, dan tentu dengan maknanya, memahami maknanya, tafsirnya, ta'wilnya, asbabun nuzulnya, dan seterusnya, ini panjang. Maka ilmu tafsir, kata para ulama, ilmu yang terbesar. Ilmu yang terbesar. Karena ilmu yang dengan ilmu itu kita tahu apa maunya Allah. Sebelum kita mempelajari tafsir, kita tidak paham beberapa ayat-ayat Al-Quran. Kita akhirnya menjadi paham setelah belajar tafsirnya. Berarti ilmu tafsir ilmu yang sangat besar. Dan tidak mungkin ada ilmu tafsir tanpa apa? Tanpa hadis. Tidak mungkin ada. Bagaimana ada ilmu tafsir tanpa hadis? Bagaimana bisa? Ya. Bagaimana ilmu fikih? Mungkinkah ada ilmu fikih tanpa hadis? Tidak mungkin. Usul fikih sama dan seterusnya. Maka inti dari semuanya adalah al-hadis. Karena di dalam hadis ada apa? Ada tafsir. Ya, kita dalam kitab-kitab hadis ada kitab tafsir. Apa kita tidak lihat bagaimana kitab tafsir yang ditulis oleh al-Imam al-Bukhari dalam kitab khusus kitab tafsir itu di mana? Di kitab hadis. Ya, begitu. Adapun di kitab tafsir enggak ada kitab hadis. Ya, maka semua ilmu menginduk kepada hadis. Maka Syalbani mengatakan ahli fikih dia harus ahli hadis. Ahli tafsir, dia harus ahli hadis. Ahli hadis tidak harus ahli fikih dan ahli tafsir. Karena apa? Otomatis. Ahli hadis otomatis ahli tafsir dan ahli fikih dan seterusnya. Saya minta tolong kepada kepala sekolah untuk memindahkan anak saya ke sekolah tersebut tanpa suap. Setelah sekolah selesai, bolehkah saya memberi hadiah sebagai ucapan terima kasih? Yang pertama, dia pegawai pemerintah atau tidak? Jika dia pegawai pemerintah, maka tidak boleh diberi hadiah. Ya, ini ucapan Nabi terhadap Ibnu Lutbiyah. Ketika Ibnu Lutbiyah sebagai pegawai beliau, berarti pegawai pemerintah kan, mendapatkan hadiah. Ya Rasul, ini zakat yang aku kumpulkan. Kalau yang ini hadiah orang kepada aku. Nabi enggak terima. Dengan mengatakan, apakah jika engkau duduk-duduk di rumah tidak bekerja, mungkinkah Allah, mungkinkah masyarakat akan memberikan hadiah itu kepada engkau? Ini istifham lil inkar. Pertanyaan Nabi yang bermakna mengingkari. Artinya tidak mungkin. Tidak mungkin engkau akan mendapatkan hadiah-hadiah itu kalau engkau tidak bekerja, kalau engkau bukan sebagai pegawai pemerintah. Dari ucapan Nabi ini disimpulkan oleh para imam bahwa pegawai penguasa, pegawai pemerintah, pegawai negeri kata kita, tidak boleh menerima hadiah yang berhubungan dengan kerjaannya, kecuali yang tidak ada hubungannya dengan kerjaannya. Saya sebagai pegawai negeri, di departemen apalah, saya diberi mobil oleh abang saya yang kaya raya, dan itu tidak ada hubungannya dengan kerjaan saya, itu boleh. Boleh. Yang tidak boleh yang ada hubungannya. Kalau abang saya memberikan mobil kepada saya dan itu ada hubungannya dengan kerjaan saya sebagai pegawai negeri, ya tentu haram. Ya, maka dalam Islam dianjurkan pegawai penguasa itu memiliki gaji yang cukup, yang besar. Dan ini atas usul Umar terhadap kecilnya gaji Abu Bakar. Abu Bakar kecil gajinya awalnya, dan beliau menjadi miskin karena beliau tidak sanggup berdagang lagi. Abu Bakar kita tahu seorang saudagar kaya raya, tapi ketika menjadi khalifah jadi miskin karena tidak ada pemasukan, tidak ada waktu untuk berdagang. Beliau mengeluhkan hal ini, dan para sahabat diantaranya Umar memahami ini, maka dinaikkan gajinya, besar gajinya. Ya, kita akhiri. Insyaallah pekan depan libur ya. Ada daurah di Jawa Timur. Kita bertemu pekan berikutnya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana.